Bersama Nyukan Nedes akan kami persembahkan untuk panjenengan semuanya. Mengajak dendang dan bergoyang sembari bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Mona Ochan. Tita Pramashida. Vivi Artika. Dewi Permata Sari. Pai John Lando. Fadila. Yu dan Dede. Satu. Selamat siang semuanya. Ketemu Riko pengen ngelarani akhili sun tapi aja corong gedi. Cukup semrinik ya Esun se arep paling Esun Manik-manik Esun we